tak tahu mengapa tiba-tiba sahaja di dalam hati ini sering rindu padamu, ingin ku meluahkan tak berdaya. Ku tahu engkau juga sangat sayang pada kau dan aku pendam rasa. Kau dan aku sudah ditakdirkan bertemu, dan tiba-tiba kita jatuh cinta. Sebagai teman barumu, semoga kita saling sayang bahagia. Janganlah engkau pergi selagi di hatiku masih menyayangimu, oh sayang. Sehari tak pandang aku rindu. sehari tak pandang, aku rindu.